Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala: Natijatul i'radi an tauhidil mursalin. Pengaruh dari sikap berpaling tidak memprioritaskan tauhid yang diprioritaskan oleh para nabi. Qala Syekhu Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Syekh Muhammad Khalil Harras beliau memiliki kitab Syarah Aqidah Wasatiyah yang terkenal, dan beliau ulama Azhar. Namun beliau minal Azhar walaysa ma'al Azhari. Beliau berasal dari Mesir, namun beliau tidak memiliki pemahaman sebagaimana umumnya ulama Azhar. Beliau pernah mengatakan, wa minal ajibi anna ha'ula'il asya'irata yarawna anna akhassa khasa'isil uluhiyyati huwa al-infiradu bil khalqi wal ikhtira'. Di antara yang mengherankan, bahasanya mereka para tokoh-tokoh Asy'ariyah, mereka punya pandangan bahasanya bagian yang paling istimewa, yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari khususiyatul uluhiyah. Allah memiliki sifat uluhiyah. Maka yang paling penting dari sifat uluhiyah Allah adalah al-infiradu bil khalqi wal ikhtira'. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan dan yang memulai penciptaan. Wa ma'lumun, sementara kita tahu, annal infirada bil khalqi huwa tauhidur rububiyah. Bahwa mengesahkan Allah bahwasanya dialah satu-satunya yang menciptakan adalah tauhid rububiyah. Alladzi kana yukirru bihil musyrikun. Yang ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Tapi menurut Asy'ariyah ini tauhid yang paling penting. Menurut Asy'ariyah tauhid yang paling prinsip, yang merupakan hak Allah yang paling istimewa adalah tauhid rububiyah. Amma tauhidul ahammu wal a'zam wa huwa tauhidul uluhiyah. Sementara tauhid yang paling penting dan yang paling agung yaitu tauhid uluhiyah, fa innahum la yahtammuna bihi wa la yujadu lahu dzikrun fi kutubihim. Mereka tidak memberikan perhatian yang besar di sana, dan bahkan tidak kita jumpai mereka menyebutkan tauhid semacam ini dalam kitab-kitab mereka. Tauhid uluhiyah yang justru itu paling penting karena dia pembeda antara musyrik dan muslim oleh para tokoh Asy'ariyah justru dikesampingkan dan tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab karya mereka. Wala'alla hadha huwa sirru finkhirati kathirin minhum fi bid'at tasawuf. Dan mungkin inilah yang menjadi rahasia kenapa mereka mengalami inkhirat, mereka terjerumus. Kathirin minhum, banyak di antara mereka dalam bid'ah tasawuf, bid'ah sufi. Yang bid'ah sufi itu salah satu di antara keistimewaan sufi apa? Mengagungkan kuburan. Itu bukan keistimewaan ya, kebalikan dari keistimewaan. Wa ikraruhum lil wasail syirkiyah, dan mereka mengakui wasail-wasail syirkiyah, mengambil wasilah tapi dengan cara yang enggak benar. Mereka mengartikan wasilah adalah berdoa di kuburan dan menjadikan kuburan ini sebagai perantara doanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Allati turtakabu inda adrihatin inda adrihatil masyayikhil maqburin, yang itu dilakukan di kuburan-kuburan. Dorih itu maknanya kubrun, adriha berarti jamaknya. yang mereka lakukan di kuburan-kuburan para masyayikh yang telah dimakamkan. Wal waqi' akbaru syahid. Dan realita menjadi bukti yang paling nyata. Kita bisa saksikan banyak orang-orang sufi yang tidak punya perhatian terhadap masalah tauhid uluhiyah pasti punya pelanggaran dalam masalah pemahaman terkait kuburan dan selalu yang jadi sasaran kuburan. Sehingga yang dia pikirkan kemana-mana adalah mencari kuburan. Di mana ada kuburan, maka di situ ada ibadah. Maksudnya adalah kuburan orang yang saleh. Sehingga kuburan orang saleh itu selalu menjamur. Dulu tidak ada kuburan Kanjeng Sunan Kulon, tiba-tiba dimunculkan. Dulu cuma ada 9 sunan, tapi kemudian bertambah jadi 10, jadi 11. Kuburan ini ngawuri-wuri kuburan selalu bertambah dan nanti terus akan bertambah, terus akan bertambah. Ya. Dan saya masih ingat betul di Jalan Dendles Pantura, ini termasuk di antara jalur sutra para bis-bis kuburan. Maksudnya yang mengantarkan para zairin wa zairat. Yang di situ menghubungkan antara Tuban Sunan Bonang dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya. Sunan Derajat. Dulu tidak ada kuburan Maulana Ishaq. Enggak ada. Dulu enggak ada, di zaman saya kecil enggak ada. Ketika mulai kuliah baru diumumkan. Ada plakatnya, kuburan Maulana Ishaq ke arah utara. Pengunjungnya belum laris karena orang belum percaya. Sejalan dengan adanya FB dan IG, akhirnya makin semarak dan sekarang jadi destinasi wisata. Ramai sekarang. Qultu, kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, wa hadhihi mulahadhatu 'alimin 'alimi azhar 'alimin azhariyyin khabirin bil qaumi fadhkur dhalika. Dan ini adalah catatan yang disampaikan oleh seorang alim ulama dari Azhar yang beliau paling paham tentang kaumnya. Yang dimaksud kaumnya di sini adalah masyarakat Asy'ari yang ada di Mesir. Fadhkur dhalika, karena itu ingat-ingat hal ini. Dan ini bagian dari kekurangan dalam sekte Asy'ariyah yang mereka lebih mengedepankan pada tauhid rububiyah, namun mereka mengesampingkan tauhidul mursalin, yaitu tauhid uluhiyah. Apa tauhidul mursalin? Tauhid uluhiyah. Tauhid mursalin artinya apa tadi? Tauhid yang menjadi titik puncak dakwahnya para mursalin, para rasul. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh aku telah mengutus dalam setiap umat ada seorang utusan, seorang rasul yang mereka mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua taghut. Dan itulah tauhid uluhiyah. Berikutnya kita akan beralih ke tauhidul asma'i was sifat. Penting untuk diperhatikan di sini, Syekh rahimahullah, penulis rahimahullah, ketika menjelaskan tauhid rububiyah, beliau tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar. Beliau hanya menyampaikan penjelasan tauhid rububiyah kurang dari satu halaman. Sementara beliau menjelaskan tauhid uluhiyah 2,5 halaman. Kemudian berikutnya beliau akan menjelaskan tauhid asma wa sifat yang lebih panjang lagi. Karena disinilah titik sengketa antara ahlu sunnah dengan mereka yang alladzina yulhituna fi asma'i, yang punya penyimpangan terhadap tauhidul asma wa sifat. Tayyib. Tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' was sifat. Wahuwa ya'ni al-imana bi kulli ma wasafallahu subhanahu bihi nafsahu wa samma wa annahu la yusamihi fiha ayyu azimin ayya azimin wa kadha tunazzihi an kulli aibin. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah mengimani semua sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, wa samma, dan Allah namakan dirinya. Yang dimaksud sifat, kata sifat dalam bahasa Arab beda dengan sifat dalam bahasa yang kita punya. Kalau sifat dalam bahasa yang kita punya, adjective adalah kata yang menjelaskan apa? Status perbuatan. Baik, buruk, ya, jelek, indah, dan seterusnya. Namun kata sifat dalam bahasa Arab maknanya adalah semua keterangan. Semua keterangan tentang kata lanjutannya setelah sifat. Sehingga kalau kita ditanya, bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, sifat sholat beliau baik. Nah, itu kalau pakai bahasa kita. Tapi kalau pakai bahasa Arab, bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ini. Dijelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bagaimana sifat puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sifat puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagus. Tapi ini sifat dalam bahasa kita. Bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab? Sifat puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berpuasa dengan cara seperti ini. Maka kita menerjemahkan kata sifat dengan kata sifat. Ini terjemah yang mungkin kurang sepadan. Yang lebih tepat adalah tata cara puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sifatullah maknanya adalah semua keterangan tentang Allah. Sifatullah maknanya apa? Semua keterangan tentang Allah. Baik yang bentuknya nama maupun sifat itu sendiri dalam bahasa kita. Misalnya apa Pak sifat? Allah Maha Tinggi, Maha Mulia. Atau yang bentuknya perbuatan. Baik yang bentuknya nama atau sifat itu sendiri atau yang bentuknya perbuatan. Contoh perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, mendengar, melihat, menyayangi, Allah marah, Allah murka. Ya. Wa makaru wa makar Allah, mereka melakukan makar, Allah juga melakukan makar. Kemudian contoh yang lain apa? Allah Subhanahu wa taala turun. Allah taala tersenyum. Itu semuanya masuk dalam kategori sifat. Karena itulah semua nama adalah sifat, tapi tidak semua sifat adalah nama. Kullul asma fa huwa sifat wa laisa kullus sifatin al asma. Semua nama adalah sifat, tapi tidak semua sifat adalah nama. Sehingga mana yang lebih luas? Sifat lebih luas. Sehingga kalau kita buat diagram Venn begitu, sifat ini lingkaran yang paling lebar, kemudian di dalamnya ada asma. Maka asma syai'un minas sifat, bagian dari sifat. Karena itu kalau kita mengatakan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya itu mencakup nama atau perbuatan atau sifat itu sendiri. Wa annahu la yusamihi fiha ayya adhimin. Dan nama ini tidak boleh digunakan untuk menamakan apapun meskipun dia sesuatu yang diagungkan. Wakadha tanzihuhu an kulli aibin. Demikian pula bagian dari iman kepada tauhid asma wa sifat adalah mensucikan Allah dari semua kekurangan, dari semua aib. Li'annahu subhanahu qad tafarrada binu'util jalali wal kamal. Karena Allah Ta'ala dialah satu-satunya yang memiliki sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Wa taqaddasa an sifatin naqsi wal mithal. Dan dia maha suci dari adanya kekurangan dan adanya yang menyamainya. Wa ala hadha yajibu ala kulli muslimin ay yuthbita li rabbihi jami'a ma wasalahu mimma athbathahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani a'rafil khalqi bihi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subutan yaliku bihi subhanahu. Karena itulah wajib bagi setiap muslim untuk mengimani athbata yuthbitu, bisa maknanya menetapkan, yang lebih tepat kita meyakini atau mengimani. Wajib bagi setiap muslim untuk mengimani semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun melalui lisan makhluk yang paling tahu tentang dirinya, yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thubutan dengan keyakinan yaliku bihi subhanahu, yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita yakin Allah punya tangan, dan kita meyakini tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana kita yakin misalnya Pak Lurah Sinduadi punya kaki, misalnya ya, kakinya sesuai dengan kakinya Pak Lurah. Karena kalau dibayangkan kakinya seperti kaki semut, nah nanti gak cocok. Mabung ya. Dan itu adalah azbatahu subutan yaliku bihi. Li'annahu la syabiha lahu wa la samiya. Karena tidak ada yang mirip dan tidak ada yang sama dengan. Wa huwal mukhbiru an nafsihi qailan. Dialah zat yang memberitakan tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Dan ini bantahan untuk mumatsilah atau musyabbiha. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini bantahan untuk mu'attilah. Ayat yang sangat sederhana, tapi ayat inilah kaidah baku dalam masalah asma wa sifat. Bagaimana kaidah bakunya? Allah memiliki nama dan sifat, dan nama sifat Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak sama dengan makhluknya. Kenapa yang dipilih di sini wa huwas samiul alim, bukan misalnya wa huwal apa al aziz, wa huwal hakim, wa huwal qahhar, tapi yang dipilih as samiul alim. Wasirru min dzalika, di antara latar belakangnya hikmah yang disampaikan oleh para ulama, karena as sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan itu sifat yang hampir dimiliki oleh semua makhluk. Ada enggak makhluk yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ada ya. Manusia yang buta, manusia yang tuli. Cacat ya. Namun dua sifat ini hampir dimiliki oleh semua makhluk. Kalau kita bertanya jenisnya, ada enggak jenis makhluk yang tidak punya pendengaran dan tidak punya penglihatan? Manusia punya, kambing punya, ayam punya, binatang-binatang punya. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah maha mendengar lagi maha melihat, maka ini membantah mu'attilah yang menolak keberadaan sifat Allah. Bukankah mendengar dan melihat itu dimiliki oleh hampir semua makhluk yang hidup? Dengan kenyataan yang ada di lapangan, mereka tidak mungkin mengatakan tidak. Mereka sendiri mendengar. Kamu mendengar enggak? Enggak. Lupa bisa jawab. Berarti kamu mendengar. Allah mendengar. Nah, selanjutnya kita bawa pada pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan pendengaran seluruh makhluknya. Allah juga berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Rabb langit dan bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Karena itu beribadahlah kepadanya, wastabir alaiha, wastabir ibadati, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dalam beribadah hanya kepadanya. Dan yang dimaksud beribadah hanya kepada Allah, maknanya adalah mentauhidkan Allah atau banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menyerupainya? Jawabannya tidak ada. Sehingga di sini istifham istifham ingkari. Allah Subhanahu wa ta'arrafa ila khalqihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula allati jaa'a dzikruha fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memperkenalkan kepada makhluknya nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, yang itu telah disebutkan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang merenungkan hal itu, maka dia akan mengetahui bahasanya Allah adalah Rabban Qayyuman, Rabb yang Qayyum, yang dia mengurusi segala sesuatu dengan binafsihi sendirian. Mukiman li ghairihi, yang mengatur yang lainnya. Ghaniyan an kulli ma siwah, dan tidak butuh yang lainnya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi, sebaliknya segala sesuatu butuh kepadanya. Mustawin ala arsy, dia beristiwa berada di atas arsy-Nya. Fauqa jami'i khalqihi, di atas semua makhluknya. Dia melihat, dia mendengar, dia bisa ridha, dia marah, dia mencintai, dia membenci, dan dia mengatur segala kerajaannya. Wa huwa fauqa arsyhi, sementara dia berada di atas arsy-Nya. Mutakallimun, dia berbicara. Amirun, dia memerintahkan. Wanahin, dan dia juga bisa melarang. Yursilu rusulahu, dia mengutus seluruh utusannya. Ila aqtari mamlakatihi, ke semua ujung kerajaannya. Dengan firmannya yang bisa didengar oleh siapa saja di antara makhluknya yang dia kehendaki. Wa annahu qa'imun bil qist, dan dia menegakkan keadilan. Mujazin bil ihsani wal isaa, dia akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Dia zat yang maha lembut, dia zat yang maha pengampun, pandai bersyukur. Pandai bersyukur maksudnya syakur, bisa maknanya syakir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan balasan, ya, melebihi dari amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga dengan adanya nama Allah Syakur, maka kita akan semakin bersemangat untuk beribadah. Anda misalnya begini, bekerja di sebuah perusahaan A, di sini semua kerja yang dilakukan oleh karyawan dihitung secara detail, cetil, karena terlalu pelit, pokoknya melakukan apapun dicatat, dan hanya itu saja gaji yang dikasih. Tapi perusahaan B, Pak, kalau kerja di situ mereka pakai sistem borongan. Kira-kira kerjanya kayak gini, dan langsung ditambahi lebih banyak. Ditambahi lebih banyak. Kita tentu akan milih yang mana? Yang B. Kenapa? B ini enggak hitungan. Setiap kita melakukan usaha baik, pasti dikasih bonus yang besar. Itulah makna dari bersyukur. Setiap kebaikan akan diberi balasan. Dan Allah syakur, pandai dalam memberikan balasan. Jawadun, dia dat yang maha pemurah. Muhsinun, dat yang maha baik. Dia disifati dengan segala bentuk kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk aib dan kekurangan. Dan tidak ada yang semisal dengannya. Wa yashhadu hikmatahu fi tadbiri mamlakatihi. Dan dia hikmahnya menjadi saksi untuk pengaturan setiap kerajaannya. Kaifa yuqaddiru maqadirahu bi masyiatihi, bagaimana Allah menetapkan takdir dengan kehendaknya. Ghairu mudadatin ni'adli wa hikmatihi, yang takdir itu sama sekali tidak bertentangan dengan keadilan dan hikmah Allah. Wa annahu ahkamul hakimin, dan dia zat yang paling bijaksana. Wa akbaru min kulli syai'in, dan maha besar, lebih besar daripada segala sesuatu. Makna Allahu Akbar ada dua. Ada dua kemungkinan. Allahu Akbar bermakna Allahu Kabir, Allah besar. Dan makna yang kedua, Allahu Akbar bimakna Allahu Akbaru min kulli kabir, Allah paling besar di antara yang besar. Dan yang kedua inilah yang benar. Wa ajmalu min kulli syai'in, dan Allah maha indah dibandingkan segala sesuatu, karena dialah yang menciptakan segala keindahan. Maka pencipta keindahan, zat yang paling indah. Subhanahu jalla dzikruhu azza wa jalla. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillah wa nafsuhu biyadi. Apa yang bisa dimiliki oleh manusia sementara ubun-ubunnya ada di tangan Allah, jiwanya ada di tangannya, hatinya ada di antara dua jari Allah, dan Allah bisa membolak-balikkan sesuai yang Dia kehendaki. Kehidupannya ada di tangannya, matinya ada di tangannya. Kebahagiaan, kesengsaraan, setiap gerakan dan diamnya Dia, perbuatan, ucapan, semuanya dengan izinnya dan dengan kehendaknya. Maka tidak ada yang bisa bergerak kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali dengan kehendaknya. In wakalahu ila nafsi. Karena itu ketika manusia memasrahkan urusannya kepada dirinya sendiri, wakalahu ila ajzin, berarti dia telah melimpahkan keselamatan dirinya kepada makhluk yang tidak mampu. Wadi'in, yang rendah. Watafritin, yang suka teledor. Wadhanbin, suka berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Wa in wakalahu ila ghairihi, dan kalau dia pasrahkan dirinya kepada orang lain. Wakalahu ila man la yamliku lahu dharran wala naf'a, berarti dia pasrahkan dirinya kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat untuk dirinya. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Wa in takhalla anhu istaula alaihi aduhu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong manusia, istaula alaihi, maka dia akan dikuasai oleh aduhu, musuhnya, yaitu setan. Wa ja'alahu asiran lahu, dan dia akan menjadi tawanannya setan. Fa huwa la ghina lahu anhu tarfata ainin, karena itu manusia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa meninggalkan Allah meskipun sekejap mata. Bal huwa mutarrun ilaihi ala madal anfas, bahkan dia selalu butuh kepada Allah sepanjang nafasnya. Fi kulli dzarratin min dzarratihi batinan wa dhahiran, dalam setiap yang detil yang ada pada dirinya, setiap zarrah yang ada pada dirinya, zahir maupun batin. Faqatuhu tamatun ilaihi, kebutuhannya kepada Allah itu sempurna. Wa ma'a dzalika fa huwa mukhtalifun anhu mu'ridun anhu, meskipun demikian orang itu lebih sering ingkar kepada Allah, berpaling dari Allah. Yatabaghadu ilaihi bi ma'siyatihi, dia mengundang murkanya Allah dengan maksiatnya, padahal dia sangat butuh, sangat-sangat butuh kepadanya. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Qad sara li dzikrihi nasiya, terkadang manusia lupa untuk mengingat Allah. Wattakhadahu wara'ahu dhuhriya, dan dia melupakan Allah di belakang. Hadza wa ilaihi marji'uhu, seperti itu manusia nanti akan kembali kepada Allah. Wa baina yadayhi mauqifuhu, dan nanti dia akan berdiri di hadapan Allah untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupakan untuk membaca zikir setiap pagi dan sore. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiits. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'aini. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Jangan engkau pasrahkan diriku pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Wa huwa subhanahu dzul 'izzati wal qahri wal ghalaba. Dialah zat yang maha perkasa, yang selalu menang. Sementara semua makhluk fi ghayati dzulli, semuanya di puncak kehinaan dan sangat butuh kepadanya. Muntahil hajah wa ad-darurati ilaihi, sangat butuh dan mendesak untuk membutuhkannya. Walam yakhlu makhlukun min ihsanihi wa barrihi tarfata 'ainin, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari kebaikan dan kebaikan Allah meskipun hanya sekejap. Wa innama yaz'umul insanu istiqlalahu bi nafsihi wastighna'ihi an rabbih inda tafrati tughyanin 'alaihi. Manusia itu merasa bahwasanya dia tidak butuh Allah. Dia merasa bisa sendiri ketika tafrati tughyan, ada loncatan tindakan yang melampaui batas di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatagha arra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia telah berbuat tughyan, bertindak melampaui batas. Melampaui batas dari siapa dirinya. Lemah, tapi dia melampaui batas dari lemahnya. Sehingga dia merasa arra'ahu istaghna. Dia merasa dia enggak butuh Allah. Dia merasa dia bisa sendiri. Dan betapa banyak orang seperti itu di negara kita, apalagi di negara-negara yang dia tidak kenal agama. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu mereka akan dikembalikan. Dan dia zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmatnya mencakup haitsu yablughu ilmuhu, seluas ilmunya. Allah telah mengabarkan kepada para malaikatnya. Para malaikatnya mengatakan, atau Allah mengabarkan tentang malaikatnya di mana mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Seberapa luas rahmat Allah? Seluas ilmu Allah. Seberapa luas ilmu Allah? Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui ilmunya Allah seberapa. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa akmalun nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah al-muta'abbitu bi jami'il asma', mereka yang beribadah kepada Allah dengan perantara semua nama dan sifatnya, allati yattali'u 'alaihal bashar, yang bisa dijangkau oleh manusia. Sehingga dia mengamalkan setiap konsekuensi nama dan sifat. Allah itu maha melihat, maka dia berhati-hati ketika melakukan gerakan. Allah maha mendengar, maka dia waspada ketika berbicara. Allah maha mengawasi, Allah maha. Setiap aktivitas yang dia lakukan selalu diiringi dengan musyahadatus sifat. Seolah-olah dia itu diiringi dengan pengawasan banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa bihadza, dan inilah yang ditafsirkan oleh para ulama untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ta'ala 99 isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang melakukan ihsa terhadap nama itu, maka dia akan masuk surga. Dan yang dimaksud ihsa menurut Ibnu Qayyim itu apa? Yang dimaksud ihsa menurut Ibnu Qayyim apa? At-ta'abbudu bi jami'i asma'ihi wa sifatih. Beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifatnya. Karena itulah kata Ibnu Qayyim, ihsa'ul asma'il husna, yang dimaksud ihsa'ul asma'il husna adalah wal ilmu biha, dan mengilmui asma'ul husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lum, adalah pondasi untuk semua ilmu terhadap objek ilmu. Objek ilmu ma'lum. Karena objek ilmu itu fainal ma'lumati siwa, karena objek ilmu selain Allah imma an takuna khalqan lahu, hanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah itu ciptaan Allah, au amran, atau ketetapan Allah. Imma ilmun bima kawwanahu, atau ilmu terkait apa yang dia ciptakan. Au ilmun bima syar'ahu, atau ilmu terkait apa yang Allah syariatkan. Wa masdarul khalqi wal amri an asma'ihil husna, sementara semua penciptaan dan ketetapan itu kembali kepada asma'ul husna. Tayyib. Jadi yang ada di alam raya ini, langit bumi berikut isinya, itu hanya ada dua. Yang pertama apa? Ciptaan Allah. Yang kedua? Yang kedua? Ya. Yang kedua? Syariat Allah. Baik. Allah menciptakan. Ibaratnya begini. Pada sebuah CPU hanya ada dua. Hardware, software. Kalau hardware dibiarkan, yang terjadi apa? Karatan, ya. Ketika ada software, dia bekerja. Bekerja. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini hanya pendekatan yang nyerempet saja, ya. Saya tidak melakukan kias dalam masalah ini. Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ketika itu dibiarkan, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada apapun yang terjadi, mereka akan bergerak sesuai dengan kondisi biologisnya. Kemudian Allah kasih al-amr. Wa amrullah imma syar'an wa imma kaunan. Dan amrullah, ketetapan Allah itu bisa bentuknya ketetapan syar'i, Allah kasih aturan syariat. Atau yang kedua, ketetapan yang bentuknya takdir. Ini nanti berjalan ke sini, ini tabrakan dengan itu, ini lompat ke sana, dan seterusnya. Maka kehidupan bergerak karena amrullah. Tapi unsur kehidupan ada karena khalqullah. Mahum. Karena itu Allah mengatakan ala lillahil khalqu wal amr. Hanya milik Allah segala al khalqu dan segala al amr. Kehidupan ini hanya terdiri dari dua ini. Kalau enggak al khalqu, ada al amr. Maka surga itu khalqun atau amrun? Khalqun atau amrun? Nah, kalau datnya surga, khalqun. Benda surganya khalqun. Tapi aturan yang berlaku terkait surga amrun. Siapa saja yang nanti boleh masuk surga, kemudian bagaimana cara penyajiannya, bagaimana proses terjadi di dalamnya, itu namanya amrun. Sedangkan benda yang diproses namanya khalqun. Wa masdarul khalqi wal amri anil asma'il husna. Dan semua khalqu dan amru ini berpulang kepada asma'ul husna. Karena itulah mempelajari asma'ul husna berarti mengenal dua hal ini, al-khalqu wal amr. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, karena Allah punya nama ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah punya sifat ini dan seterusnya. Nah, Mu'tazilah mengatakan kullu ma siwallahi fa huwa makhluk, semua selain Allah makhluk, maka Quran makhluk. Karena Quran selain Allah. Karena Quran itu selain Allah. Berarti selain Allah makhluk, termasuk Al-Quran. Ini prinsipnya siapa? Mu'tazilah. Bantahan Ahlussunnah bagaimana? Ala lillahil khalqu wal amr. Allah yang memiliki segala bentuk penciptaan dan Allah yang memiliki segala bentuk ketetapan. Nah, Quran itu bagian yang mana? Al-Khalqu atau Amru? Jawabannya Al-Amru. Sehingga Quran itu bukan Khalqu. Karena Quran itu menjelaskan tentang syariat Allah dan aturan yang harus diperlakukan oleh manusia ketika di dunia. Fa'amruhu kulluhu maslahatun wa hikmah. Maka semua ketetapan Allah itu isinya maslahat dan hikmah, rahmat, kelembutan, kebaikan. Karena semua sumbernya adalah asma'uhu al-husna. Dan semua perbuatan Allah tidak keluar dari adil dan hikmah, maslahat dan rahmat. Karena semua sumber dari perbuatan Allah adalah asma'uhu al-husna. Fala tafawuta fi khalqihi wala abata. Maka tidak ada yang terlewat dari makhluknya, wala abatha, dan tidak ada yang tersia-siakan. Allah ciptakan, tapi tidak ada fungsi sama sekali. Ciptakan begitu saja, tinjarno, dibiarkan. Ya, tidak ada fungsi. Jadinya apa? Abath. Maka biar ada fungsi, dikasih amr. Walam yakhluq khalqahu batilah, dan Allah tidak menciptakan makhluknya dengan cara sia-sia, wala sudah, dan tidak main-main. Enggak ada fungsi. Wa qad basata dzalika rahimahullah fi ghairi hadzal mawdhi', dan Ibnu Qayyim telah menjelaskan ini di selain kitab yang tadi disebutkan, yaitu Bada'iul Fawaid. Wa qala, kata Ibnu Qayyim, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Nilai kemuliaan ilmu itu mengikuti nilai kemuliaan apa yang dipelajari. Kita bisa melihat ini dalam konteks ilmu syar'i dan dalam konteks ilmu duniawi. Jurusan apa, Mas? Kedokteran. Wah, bangga itu. Jurusan apa, Mas? Seni gitar. Malu dia. Karena ada jurusan ya, diisi. Jadi, padahal sama-sama S1. Sama-sama S1. Antara ilmu kedokteran dengan ilmu tata boga, mana yang lebih mulia? Hah? Kalau nyari istri, yang jurusan tata boga. Jadi ilmu berkelas, padahal dia sama-sama ilmu dunia. Kenapa? Karena yang dipelajari itu menentukan nilai kemuliaan yang mempelajari atau menilai kemuliaan ilmunya. Ya. Makanya jangan iri misalnya. Lulusan, kenapa lulusan teknik fisika lebih tinggi dibandingkan teknik yang lain? Misalnya ya, ini cuma misalnya saja. Karena tergantung dari apa yang dipelajari. Syaraful ilmi tabi'un li syarafi al-ma'lum. Nah. Wala raiba anna ajalla ma'lumin wa a'zamahu wa akbarahu fa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Dan tidak diragukan bahwasanya objek yang dipelajari yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar adalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, dialah Rabbul Alamin. Nah, sifat-sifat Allah yang lainnya insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan nanti akan kita ulang bagian ini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.